الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, pertama kali puji dan syukur semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluk. Karena tidak ada sekecil apapun dari nikmat yang dia dapatkan di dunia ini, melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Segala apa yang kalian berada dari sekecil apapun nikmat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kita termasuk orang-orang yang menyambut ajakan dan seruan beliau dan dimasukkan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk ke dalamnya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, maka dialah yang masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan selawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan restu, izin dan kesempatan untuk saya duduk di rumahnya Allah Azza wa Jal menyampaikan wejangan, menyampaikan nasihat dan saling ingat mengingatkan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wadzakir fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." berikanlah pesan. Ingatkanlah saudara-saudaramu, karena peringatan itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus Masjid Al-Ikhlas. Sekali lagi tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan imbalan dan balasan yang lebih baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, berbicara tentang diri kita sebagai hamba Allah, kita tidak pernah akan lepas dari siapa yang menciptakan kita, yaitu dialah Allah Azza wa Jalla. Di saat seorang hamba itu banyak mengenal dirinya, mulai dari mana dia diciptakan. Dia berasal dari air yang sangat-sangat kotor, yang mungkin sangat-sangat menjijikkan. Manusia itu tercipta dan terbentuk dari air yang seperti itu. Lalu kemudian Allah proses di dalam kandungan ibunya dalam 120 hari. 40 hari dia menjadi mani, 40 hari dia menjadi darah, dan 40 hari dia berdaging. 120 hari umurnya di dalam kandungan ibunya, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang baru berumur 120 hari tersebut. Terbentuklah manusia. Proses penciptaan manusia ini dari air yang sangat-sangat menjijikkan, tentu ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Dalam proses itu orang tua kita tidak ada campur tangannya sedikit pun. Semuanya mutlak dan semata-mata Allah Azza wa Jalla yang menjalankan proses itu. Terkadang proses di dalam janin itu tidak berkembang. Terkadang berkembang kemudian mati di tengah jalan. Semuanya itu tidak ada campur tangan kedua orang tua kita di dalamnya. Mutlak semata-mata Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Allah Azza wa Jalla yang menjalankannya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Setelah kemudian sampai waktu keluar dari alam kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan setiap manusia itu dalam kondisi suci, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu suci. Orang yang tidak akan berdosa. Apapun mungkin terjadi di perjalanan bayinya, dia tidak akan dikenai dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Telanjang bagi orang yang besar adalah aib. Terlihat auratnya bagi orang besar adalah aib. Tetapi anak yang baru lahir dalam kondisi tidak berbusana dan tidak berpakaian, kesucian yang ada pada sang anak itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama kali menodai, mengotori dan merusak kesucian itu? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Agar kita menyadari sebagai kedua orang tua, agar kita tahu diri kita sendiri dan kita tahu anak keturunan kita, Dan kita tahu setelah mati dan meninggal dunia akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, setiap anak terlahir dalam kondisi suci dan bersih. Siapa yang menodai kesuciannya? Siapa yang punya andil pertama dan terdepan dan yang punya andil paling besar untuk melakukan pengerusakan terhadap kesucian anak? Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam langsung menuding, langsung menunjuk, langsung menyebutkan bahwa yang akan mencetak kesucian anak ini berubah menjadi Yahudi, kesucian ini berubah menjadi Nasrani, anak ini berubah menjadi Majusi, kotor dan ternodai kesuciannya. Yang punya andil besar adalah kedua orang tuanya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kalaupun terjadi perubahan agama pada anak itu, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, atau mungkin dia menjadi penyembah api, yaitu agama Majusi, kata Nabi SAW, kedua orang tuanya lah yang punya andil besar di dalam merobaknya seperti itu. Allah melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam langsung menuding, langsung menunjuk, langsung memberitahukan bahwa orang tua itu punya andil besar dalam perubahan kesucian pada sang anak. Anak di masa kecil tidak mengerti yang namanya joget-jogetan. Tetapi kedua orang tuanya lah yang punya andil anak ini kemudian mampu dan bisa melakukan demikian, memberikan alat-alat yang akan mempertontonkan kepada dirinya perbuatan itu, atau dia membawa ke tempat yang di sana ada acara joget-jogetan atau yang semisalnya. Maka kedua orang tuanya lah yang pertama kali punya andil dalam menodai dan merusak fitrah anak itu sendiri, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agar kedua orang tua menyadari, dan jikalau anaknya menjadi anak yang suka menipu, anaknya menjadi orang yang maaf-maaf, suka mengambil barangnya orang lain alias maling, atau mungkin dia perampok, atau mungkin pembegal, maka di sana ada andil kedua orang tua. Sehingga orang tua tidak bisa mengkambing hitamkan sang anak. Tetapi itu merupakan panggilan. Semua peristiwa dan kejadian yang terjadi pada anak kita, agar kita merasa terpanggil kedua orang tua untuk melakukan koreksian kembali atas apa yang telah kita lakukan dan perbuat. Barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, jikalau kesucian ini terus dijaga kesuciannya, dipelihara kesuciannya, kemudian kita jauhkan kesucian anak ini dari perkara-perkara yang membahayakannya, insyaallah kedua orang tua akan memetik hasil yang sangat besar di dunia sebelum di alam barzakh dan sebelum di alam akhirat. Kedua orang tua yang akan memetiknya. Namun ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kedua orang tua yang mau menjaga kesucian anaknya sungguh amat sangat-sangat sedikit dibanding dengan orang yang merusak. Bagaimana tidak? Anak menjadi orang yang tidak pernah mengenal masjid, tidak pernah mengenal Allah Azza wa Jalla, karena kedua orang tuanya tidak pernah mengenal rumahnya Allah Azza wa Jalla, tidak pernah mengenal yang namanya solat berjamaah, tidak pernah kedua orang tua ini mengajak anaknya untuk kemudian mengunjungi rumah Allah Azza wa Jalla. Bahkan kedua orang tuanya, maaf-maaf, tidak melaksanakan solat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini adalah sebuah tontonan pertama, kedua sebuah pendidikan yang buruk dan jelek? Bukankah ini merupakan sebuah pengerusakan terhadap mental anak itu sendiri? Orang tuanya lah yang punya kiprah yang sangat besar. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, banyak anak kita hancur lebur hidupnya karena mungkin kemajuan media sosial, karena kemajuan segala apa yang itu bisa berhubungan dengan dunia luar atau bermacam-macam orang. Sehingga di saat anak lelaki kita, anak putri kita sudah tidak kenal lagi kedua orang tuanya, hidup bukan lagi kedua orang tuanya sebagai pembimbing, sebagai pengingat, atau sebagai penjara dan undang-undang aturan rumah tangga di dalam hidupnya, maka jangan kambing hitamkan anak-anak kita. Mari kita kedua orang tua merasa terpanggil di saat kita mendengar kejadian-kejadian kaula muda dan mudi, apa yang diperbuat oleh mereka. Mari kedua orang tua merasa terpanggil di saat kemudian anak-anak kita sudah tidak lagi mendengar azan, tidak lagi mau melepas apa yang dia sedang dengar dari musik-musik, di saat panggilan Allah Azza wa Jalla itu datang. Mari kita mencoba sebagai kedua orang tua yang punya tanggung jawab. Kalau sekiranya engkau telah berusaha semaksimal mungkin, wahai bapak kami dan ibu kami, menjaga dan melindungi, ternyata anak kita lebih memilih jalan yang salah dan keliru, kita punya pelajaran yang sangat berharga pada diri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Kurang apa dia membimbing istrinya, membimbing anaknya, tetapi ketentuan Allah telah mendahului usahanya Nabi Nuh. Suratan takdir telah mendahului usahanya Nabi Nuh, sehingga istri dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga anaknya Nabi Nuh sendiri dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini tidak menjatuhkan kewibawaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan tidak juga sebagai penyebab tercabutnya kedudukannya sebagai utusan Allah karena anaknya menyimpang, karena ibunya atau istrinya yang menyimpang. Tidak demikian. Dia telah berupaya, dia telah berusaha memberikan yang terbaik. Tetap hati istri dan hati anak kita sebagaimana hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendaknya Subhanahu wa Ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, melalui majlis ini saya mengajak sebagai kedua orang tua, pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada pertanggungjawaban kita di dunia ini. Mungkin anak kita terjatuh dalam narkoba, lalu kemudian ditangkap oleh aparatur negara, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Rasa malu itu ada dan muncul pada diri kita sebagai orang tua. Namun bagaimanapun, dia adalah anak kita. Dia kita kunjungi dia walaupun ada rasa malu yang kita rasakan. Dia berada di dalam sel jeruji besi, namun kita tetap mengunjungi karena dia adalah anak kita. Itu dalam hukum di duniawi. Dunia begitu ada rasa malu di saat kemudian anak kita itu dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum dalam jeruji besi. Namun belum ada rasa malu di saat kemudian pertanggungjawaban yang lebih besar lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang telah memenuhi segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Dia pula yang telah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak kita di dalam hidup. Allahu Azza wa Jalla. Tapi kita tidak punya rasa malu kepada Allahu Azza wa Jalla. Kita tertanam rasa malu kepada tetangga, keluarga, sanak famili, atau mungkin teman-teman, karena anak kita dimasukkan ke dalam penjara karena terjatuh di dalam perjudian, mabuk, narkoba, dan yang semisalnya. Namun kita tidak ada rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, yang nanti kita akan membawa diri kita dan membawa anak kita dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita benahi? Akankah kita mengatakan terlambat? Jawabannya tidak, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Allah Azza wa Jalla melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu, kasih sayangku itu, kata Allah Azza wa Jalla, mendahului murkaku. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului marahku, mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini berarti tidak ada istilah terlambat di dalam upaya memperbaiki dan membenahi diri. Tidak ada istilah terlambat untuk kemudian melakukan perbaikan terhadap diri, istri, dan anak-anak kita. Tidak ada istilah terlambat. Mungkin kita hitung-hitungan umur di saat kita berumur 60 tahun atau mungkin lebih dari itu, sebentar lagi saya dipanggil oleh Allah. Tidak ada istilah terlambat di dalam membuka pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah terlambat di dalam membuka pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Seseorang yang bernama alim besar Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berangkat menuju masjid. Di perjalanan dia menuju masjid, dia melihat seorang ibu sedang marah terhadap anaknya. Marahnya luar biasa. Sampai kemudian diusir keluar anak ini. Lalu kemudian dikuncikan pintu dari dalam rumah. Fudail bin Iyad pun berangkat ke masjid. Pulang dari masjid, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyaksikan sang anak meronta, menangis, menangis, dan menangis, minta untuk dibukakan pintu, digedor pintu sang ibu. Sampai kemudian anak itu karena kecapean dan kelelahan, maka dia pun tertidur di depan pintu. Fudail bin Iyad terus menyaksikan. Setelah itu kemudian sang ibu melihat sesuatu penampilan yang mendatangkan iba, dibukakanlah pintu itu. Lalu kemudian anak itu dimasukkan, padahal tadi sudah diusir. Betapa jengkelnya sang ibu terhadap anaknya, namun di situ rahmat sang ibu tetap ada. Kata Fudail bin Iyad kemudian, "Aduhai, jikalau manusia itu bersabar untuk mengetuk pintu pengampunan Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan mendapatkan pembukaan pengampunan Allah." Namun manusia ini banyak tidak sabar. Manusia ini banyak tidak sabar untuk mengetuk pintu ampunan Allah Azza wa Jalla, menggeru kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang lebih senang untuk merunduk-runduk di hadapan manusia, mencari imbalannya, mencari kemudian ibanya, mencari belas kasihannya, namun belum pernah dia lakukan merunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal semua yang terkait dengan hidup manusia itu, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kejam lagi yang diperlakukan oleh manusia ini, dia mencoba untuk meminta dan mengetuk batu-batu untuk kemudian mengadukan nasibnya, atau lari kepada dukun untuk mengadukan nasibnya, padahal sang dukun itu sendiri tidak pernah tahu akan nasibnya sendiri. Bagaimana dia akan bisa meramal nasibnya orang lain? Yang dia tidak pernah lakukan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meminta setiap saat apa yang dia butuhkan, apa yang dia bisa, yang dia merupakan hajatnya di dalam hidup. Dia tidak pernah mengetuk pintu kasih sayang dan pengasih Allah Azza wa Jalla. Padahal dia tahu bahwa semua yang terkait dengan hidup ini Allah Azza wa Jalla yang mengadakannya. Allah Azza wa Jalla yang menyiapkannya, tetapi belum pernah dia mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, tidak ada langkah dan upaya untuk mengetuk segala-galanya apa yang disiapkan oleh Allah di dunia ini dan apa yang dipersiapkan kelak di alam kubur dan alam akhirat, kecuali melalui tali-tali ibadah kepada Allah, kecuali melalui tali pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah seorang hamba akan meraih ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan di dunia sebelum dia masuk ke liang lahat dan sebelum dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan menyangka bahwa kebahagiaan itu di saat titel itu adalah tinggi. Jangan menganggap bahwa ketenangan dan ketenteraman itu di saat engkau punya kedudukan di mata manusia. Jangan. Itu salah dan keliru. Ketenangan dan ketenteraman itu merupakan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, dan seseorang tidak akan bisa memperolehnya kecuali melalui pintu-pintu ketaatan, melalui pintu-pintu kebajikan, melalui pintu-pintu ibadah. Tidak mungkin akan ketenangan dan ketenteraman hidup akan bisa diperoleh di layar depan layar-layar televisi, atau di depan layar-layar tancap, atau di pinggir-pinggir pantai, atau di khayalan keramaian. Tidak pernah ketenangan dan ketenteraman hidup akan didapat di itu semua. Karena ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya akan nikmat ini dengan mengatakan, alam nashra' laka sadra'. Allah mengungkit bahwa ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla, yaitu bukankah kami, kata Allah, yang telah melapangkan dada engkau, yang telah melapangkan, menenteramkan dada engkau. Allah mengungkit kalau ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seseorang punya teman dekat, misalkan bupati atau wakil bupati, atau mungkin jangan menganggap kedekatan dia dengan Pak Bupati menjadikan dia bahagia, tenang dan tentram. Tidak. Ketenangan dan ketenteraman itu akan diperoleh di saat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, di saat dekat dengan pemilik dunia ini, di saat dekat dengan pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyangka bahwa ketenangan dan ketenteraman akan diperoleh di saat kita punya teman, para penggede, para pembesar, orang-orang kaya, punya jabatan. Jangan. Jangan kita menyangka dan menduga itu semua. Semuanya itu akan bisa diperoleh di saat seseorang hamba dekat dengan pemilik alam ini. Pemilik manusia, makhluk yang tidak berakal dan makhluk yang tidak bernyawa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tanya kepada bapak-bapak kita yang taat beribadah. Coba tanya kepada kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang mereka taat membaca Al-Quran. Tanya kepada mereka, atasan dia, yang mereka adalah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka akan memberikan butiran-butiran permata emas bahwa ternyata ketenangan dan ketenteraman hidup di saat seseorang itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang menjadi persoalannya, apakah pendekatan diri kepada Allah hanya dilakukan di masjid saja atau bisa dilakukan di mana saja? Jawabannya, di mana saja seseorang bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berada di tempat kerjanya, dia keluar dari rumahnya, dia berniat bahwa ini adalah tugas saya sebagai seorang suami untuk mencari nafkah buat diri saya, buat istri saya, buat anak saya. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dia berjalan ke tempat tugas yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perjalanannya, langkahnya dia, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai ketaatan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Demikian juga seorang istri di rumah, dia menjaga apa yang menjadi amanah sang suami. Dia tinggal bersama anaknya, dia didik anaknya. Ketika di saat sang suami itu pulang, dia bersolek dengan solekan yang memikat sang suami, maka sang istri itu sedang melakukan tugas ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di mana saja seseorang bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui tali-tali ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah tempat ketenangan dan ketenteraman. Seorang suami punya kecemburuan yang tinggi terhadap istrinya. Dia tidak menerima minyak wangi yang dia telah belikan itu dicium oleh orang lain. Dia persiapkan istrinya buat dirinya sebagai seorang suami. Sang istri menggunakannya di saat suaminya itu datang. Maka itu merupakan ibadah dan pendekatan diri seorang istri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seorang suami tidak memiliki sifat kecemburuan pada istrinya, inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk ke dalam surga lelaki yang tidak punya cemburu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita berbenah melalui bimbingan agama. Kita menyadari dan tahu bahwa ternyata apa yang kita harapkan di dunia ini, dari ketenangan, dari ketenteraman, rasa aman, dari murka Allah Azza wa Jal, itu tidak pernah akan didapatkan dan diperoleh kecuali melalui jalur-jalur ketaatan, melalui jalur-jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, pertama, bahwa orang yang paling berbahagia hidupnya di dunia ini, orang yang paling senang dan bergembira hidup padanya, adalah orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang telah mengantongi tanda-tanda kebahagiaan di dunia ini adalah orang yang apabila dia diberi, dia menjadi orang yang pandai berterima kasih. Tidak ada cara berterima kasih yang paling besar kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla, kecuali melaksanakan tugas yang karenanya Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang telah mengantongi rahasia kebahagiaan, yang kedua, wa idza betulia sabar, apabila dia dicoba, apabila dia diuji dengan apapun ujiannya, kecil maupun besar, yang dia derita langsung atau mungkin diderita oleh istrinya atau mungkin anaknya atau mungkin menimpa harta bendanya, lalu dia bersabar, maka dia telah mengantongi tanda kebahagiaan. Kenapa dia bersabar? Karena dia tahu bahwa ini adalah keputusan Allah. Dia telah berupaya untuk menjaga hartanya, dia telah berupaya untuk memeliharanya, tetapi di pertengahan jalan muncul atau terjadi kerusakan atau mungkin kehilangan. Dia bersabar menerima kalau itu merupakan keputusan dari Allah. Dia tidak pernah berpikir untuk potong kompas, kemudian mendatangi para dukun dan paranormal untuk kemudian mencari tahu di mana barangnya. Maka sabar di saat itu, dia telah mengantongi tanda dan rahasia kebahagiaan. Dan yang terakhir, tanda dan ciri orang yang telah mengantongi kebahagiaan dan kesenangan hidup, idza adnaba istaghfar, apabila dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun, bagaimanapun solehnya seseorang, tingginya, tinggi imannya, maka tetap manusia itu ada melakukan kesalahan dan kekeliruan. Pasti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, setiap yang namanya anak Adam itu akan sering dan banyak melakukan kesalahan dan dosa. Yang terbaik orang yang salah, dan yang terbagus orang yang berdosa, adalah orang yang banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang ini telah menghimpun di dalam hidupnya dan dia mengantongi, maka dia telah membawa bendera kebahagiaan. Bahwa kesimpulan dari semuanya ini, kebahagiaan itu di saat dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan itu di saat dia melaksanakan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidupnya. Allah tidak menginginkan kecuali kemuliaan pada masing-masing hambanya, tetapi kebanyakan hamba itu memilih sebaliknya, menjadi orang yang terpandang di hadapan manusia, tetapi dia tercela di hadapan Allah. Menjadi orang yang dekat dengan manusia, tetapi jauh dari Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang yang takut untuk penjara dunia, tetapi dia berani terhadap penjaranya akhirat, yaitu api neraka. Dia ingin mengejar kesenangan dunia, tetapi dia tidak pernah melirik kesenangan abadi di akhirat kelak, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang banyak ingkarnya. Inilah manusia yang banyak lupanya. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, melalui ketekunan kita beribadah dan mengunjungi rumah Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu tugas kita di dalam hidup adalah tugas kemuliaan yang diberikan oleh Allah, maka keluar kita dari rumah ke tempat kerja, jangan sampai pekerjaan dunia ini menyebabkan kita jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Kalaupun terjatuh padanya, kita segera mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka sebelum saya tutup, saya ulangi kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurunnas. Tidak akan dikatakan seseorang itu berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Sekali lagi saya mengulangi kepada para pengurus masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan restu dan izin untuk kemudian saya duduk bersama saudara saya di majlis mudzakarah saling ingat mengingatkan, saling nasihat-nasihati. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan yang lebih dari apa yang mereka korbankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan juga saya tidak juga melupakan untuk mengucapkan jazakumullah kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya majlis saling nasihat menasihati ini. Saya mengucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.